sebuah pariai. Nyaku lena lokasi murami arti macam macam macam pada bebu aji tadi. Yeah. dapatan tupuannya asih bodinya tak andri peturi tenggalan. Dua baca diamu nada Terima kasih.